melakukan seperti itu? Sofyan bin Umayyah radhiyallahu anhu melakukan seperti itu karena menyangka bahwa perkara itu tidak sampai pada hukum had pencurian, yaitu potong tangan. Ya. Kalau tahu dari awal bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang mencuri ridanya itu bakal ditegakkan hukum had padanya, yaitu potong tangan, memaafkan dari awal tentunya. Tetapi karena tidak tahu, ketika Nabi sudah memutuskan, baru kemudian memberikan syafaat. Dan Nabi SAW menyatakan, hala kana dzalika qabla an ta'tini bih. Kenapa itu tidak kamu lakukan sebelum kamu datang kepada saya? Artinya kenapa itu kamu lakukan, apa tidak kamu lakukan, yaitu kamu memberikan syafaat, memaafkan sebelum kamu melapor ke saya. Ya. Kalau kamu sudah datang kepada saya melaporkan perkaranya, perkara sudah sampai kepada saya, enggak bisa. Syafaat tidak bisa. Ya. Dan hukuman harus dilaksanakan. Nah. Kalau seandainya kamu memaafkan dan kamu memberikan syafaat sebelum sampai kepada saya, itu belum sampai kepada Nabi, maka itu bisa. Syafaat itu bisa dilakukan untuk menggugurkan hukum had sebelum perkaranya sampai kepada penguasa. Nah hadis ini memberikan beberapa faedah. Nah, namun faedah yang paling penting dari hadis ini menunjukkan bahwa annal hirza yakhtalifu bi ikhtilafil amwal, bahwa tempat penyimpanan harta itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan harta. Tempat penyimpanan harta itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan harta. Nah, rida bagi orang yang tidur, rida bagi orang tidur, pakaian bagi orang tidur, tempat penyimpanannya di bawah kepala. Orang tidur kemudian pakaiannya diletakkan di bawah kepala, itu berarti pakaiannya disimpan dan itu tempat penyimpanannya. Sehingga ketika ada orang mencuri pakaian orang yang tidur dalam keadaan pakaiannya itu dijadikan bantal alas untuk tidur, berarti dia telah mencuri barang di tempat penyimpanan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasannya salah satu syarat dari 10 syarat, salah satu syarat dari 10 syarat atau dari beberapa syarat ditegakkannya hukum had pencuriannya itu potong tangan, salah satunya adalah pencurian itu terjadi dari tempat penyimpanan barang. Adapun kalau orang mencuri barang yang itu tidak dari tempat penyimpanan barang, seperti pada hadis yang sudah kita baca di hadis yang ke-1262, maka tidak memenuhi syarat pelakunya untuk ditegakkan padanya hukum had pencurian. Ya. Walaupun mungkin banyak seperti orang mencuri buah-buahan yang masih ada di pohon. Buah-buahan yang masih ada di pohon itu berarti belum masuk, belum berada di tempat penyimpanan. Tetapi itu bukan berarti tidak ada hukumannya dan bukan berarti itu tidak haram. Mencuri barang yang tidak dari tempat pencurian itu haram. Dan ada hukumannya, namun hukumnya itu adalah hukum ta'zir seperti yang sudah kita ketahui. Orang masuk ke kebun buah-buahan, kemudian mencuri, mengambil. Ya. Dia wajib untuk mengganti. Ya. Dia wajib untuk mengganti dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Hukumannya hukum ta'zir, diserahkan kepada hakim, diserahkan kepada penguasa. Tapi untuk sampai pada hukum haddus sariqah, hukum had pencurian, yaitu potong tangan, tidak memenuhi syarat. Karena mencurinya tidak dari tempat penyimpanan barang. Nah, lah tempat penyimpanan barang itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan harta benda. Ya. Ini juga sebagaimana sudah pernah saya sampaikan. Kalau padi, tempat penyimpanannya tentunya berbeda. Ya, padi tempat penyimpanannya berbeda dengan tempat penyimpanan emas, ya kan? Kalau emas ditaruh di tempat penyimpanan padi, ini berarti tidak berada pada tempat penyimpanan. Ya. Kalau padi disimpan di tempat penyimpanan emas, itu kayaknya nggak ada, ya nggak cukup tempatnya kan gitu. Sehingga berbeda-beda. Nah. Lah, pakaian atau rida, tempat penyimpanannya bagi orang yang tidur, itu diantaranya adalah diletakkan di bawah kepalanya. Dan ini adalah adab yang berlaku. Adab yang berlaku. Orang, umpamanya, masuk ke suatu masjid, kemudian istirahat di situ, tidur. Nah, biasanya yang sudah umum terjadi di kalangan manusia, barang bawaannya, ya, tas umpamanya, biasanya ditaruh untuk bantal gitu. Itu sudah tempat penyimpanan, walaupun tidurnya di lapangan, ya. Walaupun tidurnya di tengah lapangan atau di masjid, di tempat terbuka, tetapi itu sudah tempat penyimpanan. Siapa saja yang mengambil dan mencurinya berarti mencuri dari tempat penyimpanan yang itu memenuhi syarat dari salah satu syarat untuk ditegakkan padanya hukum had pencurian. Nah. Lain atau beda keadaan, beda harta, tentunya tempat penyimpanannya berbeda. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa meletakkan rida ke pakaian atau yang semisalnya di bawah kepala untuk bantal, terus dijadikan sebagai bantal, ini dianggap dihukumi sebagai tempat penyimpanan. Nah. Sehingga tidaklah tempat penyimpanan itu di tempat yang tertutup, yang terkunci, tidak mesti. Tergantung barangnya apa, dalam keadaan bagaimana. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan dan memberikan faedah jawazus safa'ah fil haddi qabla ayyasila ila sultan. Bolehnya syafaat pada hukum had sebelum sampai kepada penguasa. Jadi syafaat itu boleh. Memberikan syafaat kepada orang yang melakukan satu perbuatan, satu tindakan yang mengharuskan, yang menuntut adanya hukum had, agar hukum had tersebut tidak ditunaikan, agar hukum had itu digugurkan, itu boleh. Ketika belum sampai kepada penguasa. Ketika belum sampai kepada penguasa. Seperti sebagai contoh, hukum had terkait dengan pencurian. Hukum had terkait dengan pencurian. Ada orang mencuri harta. Kemudian orang yang hartanya itu dicuri, Dia memberikan syafaat kepada pencurinya. Memberikan syafaat, memberikan bantuan, pertolongan kepada pencurinya agar pencuri itu tidak dihukum had. Itu bisa. Dimaafkan. Dimaafkan, ditutup, dirahasiakan. Agar pencurinya ini tidak mendapatkan hukum had potong tangan, yaitu tidak ditunaikan hukum had padanya. Itu bisa selama belum sampai kepada penguasa. Kalau bagaimana kalau kemudian berita sampai kepada penguasa? Kalau kemudian berita sampai kepada penguasa, tapi pencurinya itu sudah mendapatkan syafaat dari orang yang dicuri sudah memaafkan, bahkan mungkin menyerahkan, mengikhlaskan, memberikan hartanya kepada orang yang mencuri, maka tidak ditegakkan hukum had. Walaupun kemudian perintah sampai kepada penguasa, tapi syafaat sudah diberikan, maaf sudah diberikan. Tapi kalau sudah sampai kepada penguasa, sudah sampai kepada penguasa, dilaporkan kepada penguasa, sampai kepada penguasa, setelah itu kemudian minta kepada hakim, minta kepada penguasa untuk jangan ditegakkan hukum had, saya sudah memaafkan. Enggak bisa. Sudah sampai kepada penguasa, tidak bisa. Nah, kalau belum sampai kepada penguasa, ini diperbolehkan. Ya. Apakah hukum had terkait dengan pencurian atau yang lainnya? Dan di zaman Nabi SAW, Nabi adalah sebagai penguasa, Nabi adalah sebagai hakim, sehingga ketika sudah sampai kepada Nabi berarti sudah sampai kepada penguasa, berarti sudah sampai kepada hakim. Maka ketika tidak di zaman Nabi SAW, maka berarti siapa yang berkuasa. Nah. Kemudian faedah berikutnya hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasannya al-mal ardiyah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat ghaliyah rafi'at as-saman. Hadis ini menunjukkan bahwa rida di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mahal, harganya tinggi. Rida. Pakaian rida ini pakaian laki-laki. Pakaian laki-laki yang untuk menutup badan bagian atas. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mahal. Ya. Karena itu mencapai nisab asyarikah pencurian. Nisabnya itu adalah berapa? Rubu'ud dinar, seperempat dinar. Atau salah satu darahim, tiga dirham. Seperempat dinar, kalau satu dinar itu 4,25 gram. Kalau seperempatnya berarti 1 gram, ya. 1 gram lebih sedikit. Berapa sekarang 1 gram? 1 gram emas. Lah ridak di zaman dulu harganya kurang lebih segitu. Nah, pakaian yang untuk menutup bagian atas tubuh untuk orang laki-laki. Karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi pencurinya untuk ditegakkan hukum had. Karena rida ini harganya mencapai seperempat dinar atau mencapai 3 dirham, ya. Mencapai harga perisai. Nah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan annas syafa'a fis sariq, bahwa syafaat pada pencuri syafaat pada orang yang mencuri untuk menggugurkan hukum had padanya setelah sampai kepada penguasa, itu hukumnya haram dan tidak menggugurkan hukum had. Ini sebagaimana yang sudah kita lewati pada pembahasan hadis yang sudah kita bahas tentang masalah syafaat terhadap pencurian, yaitu terkait dengan adanya seorang yang mengkhianati, seorang wanita yang mengkhianati barang titipan. Nah, ketika ada sahabat yang mau memberikan syafaat agar wanita itu tidak ditunaikan hukum had, Nabi SAW mengingkarinya. Nabi SAW mengingkarinya. Dan Nabi mengingatkan dengan peringatan keras terkait dengan itu. Itu menunjukkan bahwa syafaat terhadap hukum had ketika sudah sampai kepada hakim, sudah sampai kepada penguasa, hukumnya haram dan itu tidak bisa menggugurkan hukum had. Adapun kalau belum sampai kepada penguasa, seperti yang sudah kita ketahui, itu diperbolehkan. Dan orang yang hartanya dicuri, memberikan hartanya kepada orang yang mencuri, itu juga diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya, itu hadis 1264. Dan ini adalah hadis yang terakhir dalam bab ini. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala ji'a bisariqin ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala uqtuluhu faqalu innama saraqa ya Rasulullah qala iqta'uhu faqti'a thumma ji'a bihi thaniyah faqala uqtuluhu فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره وأخرج من حديث ابن حاطب نحوه وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ وعن جابر رضي الله عنه قال dan dari Jabir semoga Allah meridainya berkata, ji'a bisariqin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan seorang pencuri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala uqtuluhu, maka Nabi bersabda, uqtuluhu, bunuhlah dia. Faqad innama saraqa ya Rasulullah, maka mereka mengatakan, tidak lain dia hanyalah mencuri wahai Rasulullah. Qala iqta'uhu, Nabi bersabda, potonglah tangannya dia. Faquti'a, maka dipotonglah tangannya. Thumma ji'a bihi thaniyata faqala uqtuluhu fadhakara mithlahu, kemudian didatangkan yang kedua kalinya, maka Nabi bersabda, bunuhlah dia. Maka fadzakara mithlahu, rawi menyebutkan semisalnya, itu menyebutkan dan penyebutan yang sama dengan sebelumnya. Kemudian didatangkan yang ketiga kali, maka Nabi menyebutkan dengan penyebutan yang sama. Kemudian didatangkan yang keempat kalinya juga seperti itu. Thumma ji'a bihi rabi'ah kadzalik. Kemudian didatangkan yang keempat kalinya seperti itu juga. Thumma ji'a bihi al-khamisah. Kemudian didatangkan yang kelima. Faqala uqtuluhu, maka Nabi bersabda, bunuhlah dia. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wastankarahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dan beliau mengatakan hadis ini mungkar. Wa akhraja min hadis Ibnu Hatib nahwa, dan wa akhraja min hadis Ibnu Hatib nahwahu, dan beliau menyebutkan hadis ini apa menyebut mengeluarkan dari hadis Ibnu Hatib semisalnya, wa dzakara Syafi'i annal qatla fil khamisah mansukh, dan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa pembunuhan pada yang kelima itu mansukh, dihapus. Dan dari Jabir semoga Allah meridainya berkata, didatangkan seorang pencuri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, bunuhlah dia. Maka mereka mengatakan, tidak lain dia hanya mencuri ya Rasulullah. Nabi bersabda, potonglah tangan dia. Maka dipotong tangannya. Kemudian didatangkan yang kedua kalinya, maka Nabi bersabda, bunuhlah dia. Maka beliau menyebutkan yang semisalnya. Menyebutkan yang semisal itu semisal dengan yang pertama. Ketika Nabi memerintahkan untuk dibunuh, kemudian dikatakan dia hanya mencuri, maka Nabi memerintahkan untuk dipotong tangannya. Kemudian didatangkan yang ketiga kalinya, maka beliau menyebutkan sama seperti tadi. Kemudian didatangkan yang keempat kalinya juga seperti itu. Kemudian didatangkan yang kelima kalinya, maka beliau bersabda, uqtuluhu, bunuhlah dia. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan An-Nasa'i mengingkari hadis ini, yaitu menyatakan hadis ini mungkar. Dan An-Nasa'i mengeluarkan semisal dengan hadis ini dari hadis Ibnu Hatib. Dan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa pembunuhan pada yang kelima adalah mansukh. Tentang kedudukan hadis ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama menyatakan hadis ini dhaif. Seperti Ad-Darqutni menyatakan hadisnya dhaif. An-Nasa'i yang meriwayatkan hadis ini menyatakan hadis ini mungkar, hadis mungkar. Itu hadis dhaif menyelisihi yang sahih, atau perawi yang dhaif menyelisihi perawi yang sahih. Dan sebagian ulama ada yang menghasankan hadis ini. Seperti Asy-Syaikh Al-Albani, beliau menghasankan hadis ini, menyatakan hadis ini hasan di dalam Sahih Abi Dawud di nomor hadis 4410, dan di dalam Al-Irwa, yaitu Irwaul Ghalil, nomor hadis 2434. Kemudian tentang riwayat Ibnu Hatib yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa pembunuhan pada yang kelima ini mansukh, itu dikatakan oleh Asy-Syalbani dalam Al-Irwa di jilid yang ke-8, itu mungkar, ya, mungkar, yaitu menyelisih, dhaif menyelisih yang lebih sahih. Nah, adapun yang di atasnya, beliau Asy-Syalbani menyatakan hadis hasan. Nah, tentang hadis ini dibawakan di sini adalah untuk menjelaskan tentang masalah subhat dalam pencurian. Untuk menjelaskan tentang masalah subhat dalam pencurian. Yang disebutkan dalam hadis ini, didatangkan seorang pencuri kepada Nabi SAW. Nabi memerintahkan untuk dibunuh. Kemudian dijelaskan oleh mereka, yaitu oleh mereka kaum muslimin, para sahabat yang ada, yang mendatangkan pencuri tersebut. Ketika diperintahkan agar orang itu dibunuh, Nabi, dikatakan oleh mereka bahwa dia hanyalah mencuri. Kemudian Nabi memerintahkan untuk dipotong tangannya. Kemudian didatangkan yang kedua kali, Nabi memerintahkan untuk dibunuh. Kemudian dijelaskan bahwa dia hanya mencuri, Nabi kemudian memerintahkannya dipotong tangan. Demikian sampai kemudian lima, ya, ketika sudah mencuri berkali-kali, sudah ditegakkan hukum had padanya, ya. Yang kelima kalinya Yang kelima kalinya Nabi memerintahkan untuk dibunuh. Nah, hadis ini dibawakan adalah untuk menjelaskan tentang masalah syubhat. Salah satu syarat dari syarat-syarat hukum had pencurian, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, itu adalah tidak ada syubhat dalam pencurian yang dilakukan. Tidak ada syubhat dalam pencurian yang dilakukan. Kalau pencurian yang terjadi, pencuri itu mencuri atau orang itu mencuri dalam keadaan ada syubhat pada pencuriannya, ada kerancuhan, ada syubhat, maka itu tidak memenuhi syarat untuk ditegakkan hukum had padanya. Seperti apa contohnya syubhat? Contoh syubhat, seorang istri mencuri harta suami. Ini syubhat. Istri mencuri harta suami. Seorang istri statusnya masih sebagai istrinya, kemudian dia mencuri harta suami. Ini pencurian yang padanya ada syubhat. Walaupun mungkin mencuri harta, istri yang mencuri harta suami itu banyak, ini tidak bisa ditegakkan hukum had padanya. Karena ini ada syubhat di sini. Ya, ada syubhat, ada kerancuhan. Bisa jadi karena sebab ada hubungan nafkah. Mungkin istri tidak diberi nafkah sekian lama. Ya, bisa jadi mungkin pada harta suami di situ ada istri atau yang lainnya. Demikian juga ketika seorang anak mencuri harta orang tuanya. Atau orang tua mencuri harta anak. Atau ketika seorang mencuri harta yang orang ini memiliki andil. Memiliki andil, memiliki saham pada harta yang dicuri. Namanya ada beberapa orang kerjasama, melakukan syirkah. Masing-masing menanam saham. Kemudian salah satunya kemudian mencuri. Dari harta tersebut. Ini berarti ada syubhat. Maka itu tidak memenuhi syarat untuk ditegakkan hukum had padanya. Sekedar untuk mengingatkan tentang syarat-syarat wajibnya ditegakkan hukum had as-sariqah. Hukum had untuk pencurian itu yang pertama adalah pencuri yang mencuri harta itu al-wajil khafiyah. Mencuri dengan al-khafiyah, dengan sembunyi-sembunyi. Mengambil harta, mencuri harta dengan sembunyi-sembunyi. Kalau mencurinya, mengambilnya tidak dengan sembunyi-sembunyi, seperti perampok, penjambret, atau yang semisalnya, atau orang yang khianat selain terhadap barang titipan, itu hukumnya bukan hukum had pencurian, bukan potong tangan, karena mengambilnya tidak sembunyi-sembunyi. Hukumnya adalah hukum lain. Syarat yang kedua, bahwa orang yang mencuri itu mukallaf, artinya balig dan berakal. Kalau yang mencuri itu anak kecil atau orang gila, tidak ditegakkan hukum had padanya karena bukan mukallaf. Syarat yang ketiga itu, pencuri yang mencuri itu mukhtar. Mukhtar itu dengan kemauan sendiri, bukan karena dipaksa. Orang yang dipaksa untuk mencuri, maka itu ma'zur. Tidak ditegakkan hukum had padanya. Dimaafkan. Kemudian yang syarat yang keempat, yakuna aliman bitahrim, orang yang mencuri itu tahu tentang haramnya mencuri. Kalau orang gak tahu, jahil, tidak ditegakkan hukum had padanya. Kemudian cara yang kelima, ayakun al-masruk malan muhtaroman. Harta yang dicuri itu adalah harta yang dimuliakan. Harta-harta yang enggak ada kemuliaannya seperti yang sudah saya contohkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Harta-harta yang tidak ada kemuliaannya. Harta-harta yang haram bahkan. Seberatannya kafir harbi. Kemudian peralatan yang itu haram. Maka pencurinya tidak memenuhi syarat menegakkan hukum had padanya. Kemudian yang keenam, yablugha syai'ul masruq nisaban. Harta yang dicuri telah mencapai nisab, yaitu seperempat dinar atau 3 dirham atau yang senilai dengan itu. Kemudian yang ketujuh, ayakunal malal masruq min hirzin misli. Harta yang dicuri itu adalah dicuri dari tempat penyimpanan yang sesuai. Yang ini baru kita bahas. Kemudian yang kedelapan, antanta fi syubhah anisarik. Ternafikan tidak ada syubhat dari pencuri yang mencuri. Kalau ada syubhat seperti yang sudah kita ketahui, maka tidak memenuhi syarat untuk menegakkan hukum had. Kemudian yang kesembilan, antasbut as-sariqah indal hakim. Pencuriannya itu telah pasti, telah tetap indal hakim, di sisi hakim, di sisi penguasa. Apakah dengan adanya persaksian atau dengan pengakuan orang yang mencuri atau yang lain. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, hayu talab al-masruq minhu bimalih. Harta yang dicuri itu dituntut. Nah, ini yang ke-10 ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau Syekhul Islam ini termasuk yang berpendapat tidak disyaratkan yang ke-10. Jadi harta yang dicuri itu termasuk harta yang dicari atau dituntut dengan hartanya. Kadang ada orang yang hartanya diambil dicuri, tapi dia memang merelakan, mengikhlaskan, ya, merelakan, mengikhlaskan. Bahkan mungkin dia mengizinkan siapa yang ngambil harta saya di situ, nggak masalah, saya perbolehkan. Ada kemungkinan seperti itu. Sehingga dipersyaratkan pada syarat yang ke-10 ini. Ayu talab al-masruq minhu bimalih. Harta yang dicuri itu dituntut. Apa dicari dengan hartanya. Sudah masuk Isa? Hah? Sudah? Belum? Selesai sudah pembahasan tentang hukum had pencurian. Setelah hadis bab hadis sariqah, bab hukum had pencurian, yang berikutnya adalah tentang babu hadis syarib wa bayanil muskir. Bab hukum had orang yang minum khamar dan penjelasan tentang al muskir. Penjelasan tentang yang memabukkan. Jadi pada berikutnya itu hukum had bagi orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, yang mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan. Dan penjelasan tentang al-muskir, tentang benda-benda yang memabukkan. Ya. Karena tentang barang-barang yang memabukkan, ini perlu ada penjelasan. Karena beda hukumnya antara yang memabukkan dengan yang membuat orang tidak sadar, ya, membuat orang pingsan seperti bius, itu beda hukumnya. Ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.